kita tak lagi sejalan dan sehati. Memang kita tak lagi bersama di sini. Ku harap engkau mengerti, memang inilah yang harus terjadi. Ku harap engkau mengerti, kita tak bisa lagi tuk bersama. Mengertikan dirimu, perpisahan tak selamanya pahit. Mengertikan dirimu, pertemuan tak selamanya indah. Mengertikan dirimu, aku di sini masih mencintaimu. Mengertikan dirimu, aku di sini masih menyayangimu. Jadi jangan tangisi keadaan ini, semua tak abadi, hanya cinta yang satukan semua. Ku harap engkau mengerti, memang inilah yang harus terjadi. Ku harap engkau mengerti, kita tak bisa lagi tuk bersama.